menikmati indahnya dunia. Karena sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya, setia. Hari-hari dia tak balik. Risau atuh.